Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan bab ke-12 syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf, dan sekarang masuk dalam syubhat yang kedua, yaitu bahwa menamakan diri dengan nama salaf atau salafiyah itu termasuk bid'ah. Di sini kayaknya. Kata penulis, syubhat kedua, menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Penamaan salafiyah dianggap sebagai hizbiyah atau bid'ah, maka ini demi Allah termasuk perkataan yang membuat anak kecil tertawa. Mereka mengatakan, sesungguhnya menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, Dia atau Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Berhujjah dengan keumuman ayat ini adalah batil, dan dapat dibantah dari dua sisi, secara mujmal dan terperinci. Adapun secara mujmal, maka penamaan dari Allah dan Rasulnya ini ada sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, di mana kaum muslimin pada waktu itu adalah umat yang satu. Pada keadaan ini, tidak ada nama bagi mereka kecuali kaum muslimin, atau nama yang telah tetap dalam agama. Oleh karena itu, pada saat kaum muslimin kembali menjadi umat yang satu, jamaah yang satu berdasarkan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka menjadi batallah penamaan-penamaan yang ada. Dan barang siapa tetap memaksa atas satu nama tertentu, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau hendak memecah belah jamaah kaum muslimin?" Masalah yang lainnya ialah apakah jika kita meninggalkan penamaan dengan salafiyah ini, lantas dengan begitu hizbiyun akan meninggalkan nama-nama mereka? Atau akankah mereka mengumumkan berlepas diri dari nama-nama tersebut? Jawabnya tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana bisa mereka meminta kita untuk melepaskan nama yang syar'i, sedangkan mereka berpegang teguh dengan nama-nama yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya? Adapun jawaban secara terperinci, sesungguhnya kata muslimin sekarang ini yang bermakna ahlul kiblat. Sedangkan ahlul kiblat, maka seluruh firqah yang sesat menisbatkan diri mereka kepadanya. Semua golongan umat ini telah menyimpang dari jalan yang lurus, kecuali satu golongan, sebagaimana disebutkan dalam hadis mutawatir tentang perpecahan umat, yaitu golongan yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mengumpulkan antara al-firqatun najiyah atau golongan yang selamat dengan firqah-firqah yang membinasakan di bawah kalimat muslimin dengan makna sekarang ini, yaitu ahlul kiblat, tidak akan mungkin dapat terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Padahal membedakan ahlul haq adalah tujuan dari syariat yang datang dari lisan Rasulullah SAW. Beliau menamakan mereka dengan al-jama'ah dan al-ghuraba, serta menjadikan mahanaj mereka sebagai ciri-ciri mereka. Beliau bersabda yang artinya, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Para ulama salaf telah memahami maksud Allah Ta'ala, sehingga mereka memutlakkan untuk al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah dengan sebutan ahlul hadith dan salaf. Karena itulah Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Dan belum pernah kita dengar dari seorang ulama sepanjang abad dan masa ada seorang dari mereka yang mengingkari penamaan ini. Maka memberikan pengertian atau definisi bagi al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah dengan nama yang syar'i adalah perkara yang disyariatkan. Dan setiap firqah yang sesat mengaku bahwa mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan adalah manhaj atau metode dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Menurut al-firqatun najiyah, manhaj atau metode tersebut ialah dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Sedang menurut firqah-firqah yang sesat, manhaj atau metode tersebut ialah mengikuti pendiri kelompok mereka dengan kata lain, menyimpang dari manhaj para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak mungkin orang yang mendengar perkataan seseorang, "Saya Muslim," dapat memahami bahwa yang mengatakannya itu berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Bahkan mungkin ia memahami bahwa seluruh firqah sesat pun bisa dikatakan Muslim. Sesungguhnya seorang Muslim yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan Salafus Salih, maka ia dikatakan Salafi. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Imam Ad-Dharqutni rahimahullah, beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan beliau seorang Salafi. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa penamaan dengan Salafiyah adalah disyariatkan, dan penamaan ini beserta asasnya terhubung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka setelah itu, apakah dikatakan sesungguhnya Salafiyah adalah Hizbiyah? Tidak mungkin. Tidak ada yang mengatakan hal demikian kecuali orang yang bodoh atau seseorang yang terserang penyakit buta warna. Dan kami selalu mengumpamakan perkara ini, bahwa Islam yang hak atau yang benar ialah Islam yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Laksana hujah yang putih bersih, bagikan kertas yang putih bersih. Lantas datang Khawarij dan membuat titik padanya dengan satu warna. Lalu datang Rafidhah, membuat titik padanya dengan warna lainnya. Lalu datang Sufiyah dan membuat titik padanya dengan warna lain pula. Dan begitulah seterusnya hingga tersisa warna putih di bagian tengahnya. Siapa saja yang melihat pada bagian putih tersebut, ia akan berkata, ini adalah satu golongan sesat seperti golongan-golongan sesat lainnya. Sebab orang ini tidak mengetahui perkara yang sebenarnya. Adapun orang yang meletakkan pandangannya pada keadaan sebelum dipenuhi warna tersebut, maka ia mengetahui bahwa warna aslinya adalah putih, dan warna yang ada di sekelilingnya adalah menyimpang, bukan bagian darinya. Maka kita katakan, sesungguhnya semua firqah yang sesat telah menyimpang. Hanya tersisa al-jamaah di atas bagian yang asli ini, yaitu apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika itu, apakah Salafiyah dikatakan Hizbiyah? Atau apakah Salafiyah memecah belah umat? Ataukah ia tetap di atas hujah yang putih bersih itu? Siapa yang menyimpang darinya, maka ia akan binasa. Dari penjelasan di atas menjadi jelaslah bahwa penamaan dengan Salafiyah adalah penamaan yang disyariatkan, bukan bid'ah. Kata orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, menamakan diri dengan Salafiyah itu juga bid'ah. Karena di zaman Nabi SAW kan tidak ada istilah salafi. Karena ini disandarkan pada masalah agama dan tidak ada dalil, berarti ini juga penamaan yang bid'ah. Bukankah kalau kita kembalikan kepada definisi bid'ah, bid'ah itu adalah suatu perkara, keyakinan ataupun perbuatan disandarkan pada agama dan tidak punya dalil. Karena di zaman Nabi tidak ada perkataan salafi, salafiyah, manhaj salaf. Berarti penamaan dengan kata salaf ini pun bid'ah. Qadarullah, penulis tidak membawakan hadis Nabi di dalam bab ini. Karena kalau ada hadis Nabi SAW, maka runtuhlah perkataan yang mengatakan salafiyah itu bid'ah. Karena bid'ah itu perkara dalam agama yang tidak ada dalil. Kalau muncul dalil, maka jelas dia bukan bid'ah. Nah, dalilnya ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, sayangnya tidak dibawakan di sini. Coba antum catat. Dalil tentang salaf itu adalah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ceritanya begini. Hadisnya panjang, tapi penggalan pendeknya adalah, fa inni ni'mas salafu ana lagi. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Ini perkataan Nabi kepada Fatimah. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Kata siapa kepada siapa? Nabi ke Fatimah. Cerita panjangnya begini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika kami kumpul-kumpul bersama Nabi dan seluruh istri Nabi. Tidak ada yang selain Nabi dan istrinya. Hanya kami. Ketika kami sedang berkumpul, masuklah Fatimah. Kata Aisyah, demi Allah, cara jalannya Fatimah itu seperti jalannya Nabi. Saking miripnya anak dan bapak. Setelah Fatimah masuk, Nabi SAW mendudukkan dia di kanan atau di kirinya. Artinya Aisyah lupa apakah di kanan atau di kirinya. Nabi SAW kemudian berbisik-bisik dengan sesuatu kepada Fatimah. Bisikannya Nabi ini membuat Fatimah menangis tersedu-sedu. Setelah Fatimah menangis, maka Nabi membisikkan lagi kalimat yang kedua. Adapun kalimat yang kedua membuat Fatimah tersenyum. Tapi anehnya apa? Nabi bisikin Fatimah saja, sedangkan di sekitar situ semua istrinya Nabi ada. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, sesungguhnya Nabi telah memuliakanmu dengan sesuatu yang dia bisikan hanya kepadamu. Bolehkah aku tahu? Fatimah bilang, aku tidak akan beritahu apa yang Nabi rahasiakan untukku. Setelah Nabi SAW wafat, mungkin rahasianya butuh untuk diberitahu. Maka Aisyah tanya lagi, wahai Fatimah, ingatkah engkau bisikan Nabi yang dulu kau rahasiakan kepadaku? Sebenarnya itu apa? Kan Nabi sudah wafat. Maka Fatimah mengatakan, bisikan Nabi yang pertama, beliau mengatakan, sesungguhnya Jibril di dalam satu tahun datang kepadaku satu atau dua kali untuk tadarus bersamaku. Dalam satu tahun satu atau dua kali. Dan di tahun-tahun ini datang beberapa kali, minimal dua kali. Dan sepertinya itu adalah pertanda bahwa ajalku sudah dekat. Itulah yang membuat aku terseduh-seduh. Lalu Nabi SAW berkata, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu atau salaf untukmu adalah aku. Adapun kalimat Nabi yang kedua, Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau gembira bila ternyata engkau adalah penghulunya para wanita surga, bahkan penghulunya para wanita mukminin seluruhnya. Itulah kenapa mungkin dirahasiakan dari istri-istri Nabi, karena Fatimah dijadikan penghulunya para seluruh wanita mukminah, termasuk di atas istri-istri Nabi. Itulah yang membuat aku tersenyum. Paham kisahnya? Ada penggalan kata Nabi SAW kepada Fatimah, fa inni ni'ma salafu ana laki, sesungguhnya aku ini adalah sebaik-baik salaf untukmu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil, sedangkan perkataan salaf ini sudah datang dari Nabi SAW sebelum beliau wafat. Maka runtuhlah otomatis judulnya, menamakan diri dengan salafi adalah bid'ah. Jelas runtuh, karena bid'ah itu tidak punya dalil, sedangkan nama salaf datangnya dari Nabi sendiri. Seandainya penulis membawakan hadis ini, maka penjelasan yang panjang lebar tidak perlu lagi. Ya atau tidak? Karena Ustaz Yazid membawakan di sini ada 1, 2, 3, 4 halaman. Yang 4 halaman ini qadarullah tidak dipenuhi dengan dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, melainkan langsung ar-rudud atau bantahan. Dan tidak dimasukkan hadis Nabi SAW yang sering dibawakan para ulama, fa inni ni'ma salafu ana laki. Seandainya Ustaz Yazid tuliskan, maka cukup setengah halaman. Sayangnya tidak dibawakan. Tapi bukan berarti penjelasan 4 halaman ini tidak bermanfaat. Karena di dalam penjelasan Ustaz Yazid yang 4 halaman ini terdapat beberapa fawaid yang lain. Fawaid yang pertama, saya ringkaskan, ada perkataan orang, bukankah Allah berfirman huwa sammakumul muslimin min qabl? Bukankah Allah sejak di zaman dahulu menamakan kalian kaum muslimin? Kalau gitu ngapain kita pakai kata salaf? Ya muslim aja udah gitu. Dan ini atau mungkin sering dengar dari sebagian teman-teman yang orang awam. Yang orang awam ini tidak ingin berkelompok-kelompok begitu. Maksudnya dia baik, dia tidak mau jadi orang yang berkelompok-kelompok. Tidak mau ikut partai mana, hizab mana, dakwah mana gitu, tidak mau. Ya yang baik ambil, yang buang, yang buruk dibuang. Maka kalau kita tanya manhajmu apa, maka jawaban dia muslim. Aku tidak bergolong-golongan. Jadi kamu apa? Muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 78 ini. Ini jawaban orang awam. Pokoknya muslim aku tidak mau ikut-ikutan kelompok. Maka kita jawab dengan dua sisi. Sisi pertama secara mujmal. Mujmal itu artinya global. Di bawah ayatnya kan ada tulisannya. Adapun secara mujmal. Nah ini jawaban mujmalnya. Ayat itu turun di masanya Nabi. Ayat ini turun di masanya Nabi. Dan sebelum terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Waktu Nabi SAW masih ada, maka namanya cuma dua, entah Islam, entah bukan Islam, entah Muslim, entah kafir. Tidak butuh Muslim yang mana, Muslim manhaj apa, harokika, ikhwanika, salafika, itu tidak butuh di zaman Nabi, karena Nabinya masih ada. Siapa yang menyelisihi Nabi, maka dia munafik atau kafir. Siapa yang membuat-buat sendiri ajaran di dalam agama, maka dia imam munafik, imam kafir. Karena Nabi SAW masih ada. Kalau ada perselisihan di kalangan mereka, mereka tinggal ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami berselisih dalam masalah anu dan anu, yang benar itu apa? Waktu Nabi masih hidup, maka tidak butuh penamaan-penamaan khusus. Namanya cukup satu, yaitu Muslim. Kalau bukan Muslim berarti kafir. Adapun di zaman sekarang, maka orang berpecah belah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan sendiri, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Nah kalau sudah Nabi bilang terpecah menjadi 73, lalu semua menamakan dirinya Muslim, kayak apa dibedakannya? Muslim 1, Muslim 2 gitu, sampai kamu Muslim yang mana? Aku Muslim 73. Jawaban yang terperinci, bahwasanya setiap dari golongan yang 73 itu semua menamakan diri mereka Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tapi lucunya mereka meskipun Al-Quran Sunnah, masalahnya amalannya beda-beda, ya atau tidak? Yang mengadakan maulid Nabi bilang mereka Al-Quran Sunnah, yang tidak mengadakan bilang Al-Quran Sunnah. Yang ikut partai bilang Al-Quran Sunnah, yang menentang partai bilang Al-Quran Sunnah juga. Yang demo Al-Quran Sunnah, yang tidak demo Al-Quran Sunnah. Yang khawarij Al-Quran Sunnah. MU, NU, semuanya Al-Quran Sunnah. Salafinya Al-Quran Sunnah. Yang ngebom Al-Quran Sunnah. Gimana ini? Semua orang bilang dirinya Al-Quran dan Sunnah. Maka muncullah di situ kata salafiyah, sambil mempertanyakan, Anda Al-Quran dan Sunnah yang pemahamannya ala siapa? Dengan caranya siapa Anda memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Masanya yang ngebom itu Al-Quran juga. Ya. Bahkan yang pakai riba pun Al-Quran Sunnah. Cuma antum tanya sama pegawai-pegawai bank syariah yang ada riba-ribanya. Kalau kita suruh keluar, apa mereka bilang? Mereka gak akan keluar karena meyakini diri mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil Al-Quran Sunnahnya adalah innamal a'malu binniyat. Pakai Sunnah juga kan? Itu tidak. Saya bekerja di sini yang penting niatnya. Niat saya adalah niat yang baik, yaitu memberi nafkah buat keluarga saya. Inna ma'al usri. Halo? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Maka bekerja di sini adalah kemudahan. Ngapain kita mempersulit? Allah itu mudah, agama itu mudah, Islam itu mudah. Karena Islam itu mudah, maka ngapain kita mempersulit? Itu pakai Al-Quran juga berarti kan? Gimana ini? Orang sesat juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Nah, muncullah di situ kata salaf. Salaf itu membedakan antara orang yang beralquran dan Sunnah dengan pemahaman pribadinya, orang yang beralquran Sunnah dengan pemahamannya sesat, dan orang yang beralquran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi, tabiin dan tabi'ut tabiin. Itu faedahnya. Jadi bila nanti antum ditanya, bila antum bertanya kepada seseorang, kamu Islam apaan? Terus dia bilang pokoknya Islam, nanti jawabannya dua ini. Begitu juga kalau antum ditanya sama orang, ngapain sih kamu manhaj-manhajan? Nggak bisa kamu muslim aja? Ngapain sih berkelompok-kelompok manhaj ini, manhaj itu? Maka jawabannya dua ini, mujmal dan terperinci. Nanti insya Allah di bagian akhir kita simpulkan. Faedah yang lain ada di paragraf para ulama salaf di bawah hadis ma ana alaihi wa ashabi. Kelihatan? Ketemu? Di buku antum halaman berapa itu? 426. Di bawah perkataan Nabi ma ana alaihi wa ashabi, coba antum highlight di situ ada sebuah perkataan yang bagus. Sebentar. Yang mana, tunggu dulu sebentar. Kita baca dulu. Mari baca. Para ulama salaf telah memahami maksud Allah Ta'ala sehingga mereka memutlakkan untuk al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah dengan sebutan ahlul hadis dan salaf. Karena itulah Imam Abu Uthman al-As'abuni rahimahullah menulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan belum pernah kita mendengar dari seorang pun dari kalangan ulama sepanjang abad dan masa ada dari seorang mereka yang mengingkari penamaan ini. Antum highlight kasih stabilo mulai dari kata Imam As-Sabuni. Sampai habis. Sudah? Kalau sudah saya jelaskan. Perhatikan. Kalau dikatakan penamaan salaf itu bid'ah, maka kita jawab para ulama dari zaman dahulu suka menamakan diri mereka dengan salaf. Dan buku-buku mereka, mereka beri judul salaf. Contohnya ini. Bukunya, kitabnya Al-Imam As-Sabuni dinamakan Aqidatus Salaf Ashabul Hadith atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Banyak para ulama menamakan buku mereka dengan nama Aqidatus Salaf sebagai pengganti Aqidatus Ahli Sunnati Wal Jamaah. Dan tidak seorang pun dari kalangan ulama setelahnya yang mengingkari penamaan tersebut. Tapi coba kalau antum bikin buku Aqidatu Hizbit Tahrir, insyaallah akan bangkit para ulama Ahlussunnah yang membantah penamaan tersebut. Ya. Menamakan diri dengan nama-nama hizbiyah lalu kemudian membuat akidah sendiri. Sedangkan para ulama dari zaman dahulu tidak begitu. Mereka namakan buku mereka Aqidatu Salaf dan memang begitu keyakinan mereka. Kemudian ada pada paragraf, dua paragraf setelahnya, ada perkataan, oleh karena itulah Imam Az-Zahabi berkata tentang Imam Ad-Dharqutni rahimahullah. Ketemu? Ketemu enggak? Nah, di highlight lagi itu Imam Az-Zahabi sampai habis. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Imam Dzarqutni, beliau belum pernah mendalami ilmu kalam. Beliau juga tidak mendalami tentang debat, maka bahkan dia seorang salafi. Artinya penamaan-penamaan salaf itu sudah dari zaman dahulu. Para ulama dari ratusan tahun yang lalu sudah menggunakan istilah salaf. Maka jangan dikira istilah salaf itu baru muncul karena ada roja atau baru munculnya karena ada Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim baru muncul tuh kata-kata salaf di Indonesia. Loh, para ulama dari zaman dahulu, dari ratusan tahun yang lalu sudah menamakan salaf itu. Cuma memang baru nyampe di Indonesia sejak ada yang belajar di Saudi lalu pulang kemari. Banyak yang belajar di Madinah, belajar pada para ulama di sana, mendengar pelajaran-pelajaran agama, pelajaran akidah, pelajaran manhaj diajarkan di Indonesia. Kitanya yang memang baru dengar, tapi bukan berarti kita baru dengar berarti itu istilah baru. Kitanya yang baru dengar, bukan itu istilah baru. Istilah ini sudah ratusan tahun. Itu dia fawaid yang mungkin kita bisa ambil dari paragraf yang dituliskan Ustaz Yazid sebanyak 4 halaman ini. Oh ya, satu lagi. Kalau kita bilang ya sudah deh, saya enggak pakai nama-nama salafiyah. Ya udah saya muslim aja. Pertanyaan saya, mau enggak kau juga yang sama? Mulai hari ini kamu enggak boleh lagi pakai nama partaimu. Nggak boleh lagi pakai nama hizib-hizibmu. Nama ormas-ormas semua tinggalkan. Tahu nggak? Apa jawabannya kira-kira? Kira-kira. Ada yang protes nih. Ngapain sih kalian pakai nama-nama salafiyah? Maka kita jawab, ya sudah. Nama salafiyah mau kenapa? Itu nama bid'ah. Oke, nama bid'ah. Mulai hari ini tak tinggalkan. Saya nggak namakan lagi nama dakwah salaf. Dah. Dakwah Islam aja, oke. Tapi mulai hari ini kau juga tinggalkan nama partaimu. Bagaimana? Mulai hari ini nama-nama ormasmu semuanya dicopot, plang-plangnya copot, nggak boleh ada kartu keanggotaan, tidak boleh ada berkelompok-kelompok dengan nama ormas-ormas. Bagaimana? Niscaya mereka akan bilang, oh tidak. Maka kita jawab, berarti namamu juga bid'ah. Dan namun jauh lebih bid'ah daripada nama salafiyah. Karena nama salafiyah sudah ratusan tahun, sedangkan kau baru tahun 1990 atau 1920. Paling banter itu di Indonesia ormasnya berapa sih? 1926. Itu ormas mungkin paling tua, mungkin. Ya. 1900-an. Baik. Sekarang syubhat yang ketiga. Syubhat ketiga, salafiyun adalah hizib atau kelompok atau golongan. Kita katakan, apa maksud dari perkataan kalian hizib itu? Apakah yang kalian maksud hizib menurut bahasa? Ataukah karena mereka dikumpulkan oleh satu sifat yang mengumpulkan mereka berupa keikatan akidah, iman, berpegang teguh yang jujur dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman Salafus Salih? Ataukah yang kalian maksud dengan hizib ialah bahwa mereka adalah hizib seperti seluruh hizib yang ada di tengah masyarakat sekarang ini, yang ditahdir dan dilarang oleh nas-nas syar'i yang melahirkan sikap saling membenci, balas dendam, dan menyebabkan perselisihan dan perpecahan, sehingga ikatan al-wala dan al-barok berdasarkan prinsip hizib tersebut dan orang-orang yang membuatnya? Jika yang kalian maksud adalah yang pertama, yaitu secara bahasa. Berdasarkan prinsip tersebut, afan. Jika yang kalian maksud adalah yang pertama, yaitu yang secara bahasa. Yang secara bahasa, dan itu jauh dari maksud kalian, maka alhamdulillah salafiyin memang seperti itu, karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 56 yang artinya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Dan firman Allah dalam surat Mujadilah ayat 22, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Kita katakan, namailah salafiyin sesuka kalian. Apabila menurut kalian berkumpulnya mereka di atas sifat ini adalah tercela, lantas apa yang akan kalian katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan apa yang akan kalian katakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, hendaklah kalian berjamaah dan jauhilah perpecahan, karena setan itu bersama orang yang menyendiri dan setan berada lebih jauh dari dua orang. Barang siapa menginginkan rumah di tengah surga, maka hendaklah ia berjamaah. Serta nas-nas lain yang menunjukkan wajibnya berkumpul dan berjamaah di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman Salafus Salih. Kita katakan juga, tidak semua perkumpulan itu tercela. Apabila berkumpulnya itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta di atas pemahaman Salafus Salih, maka berkumpul seperti ini adalah terpuji. Tidakkah kalian memperhatikan, muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat, lalu kaum mukminin seluruhnya bersegera memenuhi panggilan tersebut dan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat? Maka apakah berkumpul seperti ini tercela? Adapun berkumpul selain itu, yaitu dengan mengikat al-wala dan al-barok, cinta dan benci di atas peraturan yang dibuat oleh pendiri kelompok atau jamaah, maka inilah berkumpul dan hizib yang dilarang, dan seperti inilah keadaan kelompok-kelompok dan undang-undang yang ada sekarang ini. Dan seperti inilah yang kalian tuduhkan kepada salafiyun, dan ini perkara kedua yang dimaksud dari perkataan kalian hizib. Kita katakan, sesungguhnya salafiyun berlepas diri dari hizib-hizib semacam ini, dan mereka memperingatkan manusia terhadapnya siang dan malam secara sembunyi maupun terang-terangan. Sandaran mereka adalah nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan athar salafiyah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum yang artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Hizib atau golongan atau kelompok atau gerakan seperti inilah yang diharamkan oleh para ulama dakwah salafiyah dengan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Uthaymin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, Syekh Al-Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan selain mereka. Kitab-kitab serta rekaman ceramah mereka dipenuhi dengan celaan terhadap hizib seperti ini. Orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, mereka juga bilang bahwa salafi itu kelompok. Dan ini sering disalahpahami. Mereka bilang kalian juga kelompok, kalian juga begini dan begitu. Jawabannya adalah kejawaban saya dulu. Karena di sini Ustaz Yazid menjelaskannya 3 halaman. Boleh antum catat. Sambil antum catat, sambil bantu saya. Tulis di situ. bukti bahwa salafi bukan kelompok. Bukti bahwa salafi bukan kelompok. Satu, tidak ada KTA. Apa itu KTA? Ada? Jelas-jelas itu merupakan satu pembeda antara salafi dengan yang bukan salafi. Salafi tidak punya kartu tanda anggota. Antum nomor induk berapa keanggotaan salafi antum? 2. Tidak ada formulir pendaftaran anggota. Siapa di sini yang pernah dikasih formulir tanda anggota salaf? Apakah bisa itu dinamakan sebuah kelompok? Karena formulirnya saja enggak ada. 3. Tidak ada plang salaf. Tidak ada plang nama salaf. Plang-plang. Apa itu plang? Plang nama. Dewan Pimpinan Cabang Salaf Balikpapan ada? Berbeda dengan NU. Banyak plang-plangnya. MU juga. Bahkan kalau ingin menandai sebuah masjid adalah masjid kami, dikasih plang organisasi. Coba saya tanya, mana masjid salaf dengan nama plang salaf? Keempat, tidak ada ketua. Tidak ada ketua. Siapa ketua salaf dunia? Ketua salafi ini Indonesia. Mana? Kalau ingin menamakan bahwa salaf itu hizbiyah atau kelompok, golongan, organisasi, mana? Siapa ketuanya? Organisasi mana yang tidak pakai ketua? Hizb mana yang tidak pakai ketua? Harus ada. PKS misalnya, Anda akan kenal ketuanya, Anda kenal Dewan Syuronya. Kalau salaf mana? Ketuanya siapa? Se-Indonesia. Kelima, tidak ada likok khusus salaf, salafiyin. Tidak ada likok khusus salafiyin. Oh maaf, ini kajian khusus salafi, bukan salafi nggak boleh ikut. Ada? Di mana ada seperti itu? Sedangkan di mereka ada. Nggak bisa diikuti kecuali oleh anggota. Anda harus jadi anggota dulu baru Anda bisa ikut likok-likoknya. Nanti Anda dites dulu. Oh Anda jadi level di sini, murabbi Anda si fulan. Oh Anda ada di level sekian. Kalau sudah naik, naik sekian. Kalau antum mau pindah kota, direkomendasikan ke cabang fulan. Itu murabinya si fulan. Nikoknya khusus. Ada di salafiyah begitu? Coba bantu saya. Ada lagi? Yang keenam apa? Seandainya enggak ada, maka yang lima ini cukup sudah. Apa yang keenam? Enggak ada ADART, boleh. Meskipun ADART, meskipun organisasi nggak semuanya harus ada ADART, tapi ini penting juga. Organisasi level yang atas ya, ADART. Kalau sudah 1 sampai 6 ini Anda jawab tidak ada, maka selesailah. Judul ini cukup sudah. Setengah halaman cukup. Di antara bukti bahwa hizbiyah, salafiyah bukan hizb, bukan kelompok atau golongan adalah yang enam tadi. Enggak ada kartu anggota, Tidak ada formulir pendaftaran untuk jadi anggota. Tidak ada plang nama. Tidak ada ketua. Tidak ada liqa khusus Salafiyah. Dan tidak ada ADART. Kalau kita baca punya Ustaz Yazid, sedikit saja. Hizb itu ada dua. Ada yang secara bahasa, dan secara bahasa berarti maksudnya suatu sifat atau ikatan. Bila hizb itu dibangun di atas ikatan iman, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ini yang dimaksud dalam Hizbullah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung, yaitu orang-orang Muslim yang dibangun akidah mereka di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Bila hizb yang kedua adalah hizb yang terlarang, yaitu yang dibangun di atas pemahaman khusus, cinta dan benci mereka, teman atau lawan bagi mereka adalah dibangun di atas golongan tersebut. Sehingga bila seandainya ada orang kafir tapi masuk dalam kelompok tersebut, maka dia bisa jadi teman. Dan meskipun Muslim, kalau dia bukan kelompok tersebut, maka dia adalah lawan. Sebagaimana di sebagian partai, partai-partai politik bahkan yang dikatakan paling bersih pun, sudah kita ketahui bersama bahwa mereka memiliki caleg-caleg yang dari kalangan orang-orang kafir, maka menjadi teman karena satu partai. Sedangkan Muslim yang lain adalah lawan dalam politik karena tidak satu partai. Sementara Allah berfirman di surat Ar-Rum, ayat yang terakhir dibawakan oleh Ustaz Yazid di bab ini. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita lanjutkan, habis waktu insyaAllah. Karena masalah Wahabi ini pun masalah yang cukup panjang. Maka mari kita ringkas apa yang sudah berlalu pada malam hari ini. Orang yang tidak suka dengan manhaj salaf atau dakwah salaf sering membuat syubhat. Kata mereka, dakwah salaf itu, salafiyah itu istilah bid'ah. Maka jawabannya, jamaah, perhatikan saya, tidak usah membaca. Ini supaya antum, siapa tahu nanti suatu saat ketemu dengan yang seperti ini. Antum dibilangin sama teman kantor antum, kamu ikut salaf ya? Dakwah salaf itu kan juga bid'ah, masalahnya enggak ada di zaman Nabi. Kayak maulid Nabi, katamu kan maulid Nabi itu bid'ah, enggak ada di zaman Nabi, berarti salaf itu juga bid'ah, karena enggak ada di zaman Nabi. Maka jawabannya, akhi, bid'ah itu bukan sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi. Kita juga enggak ada di zaman Nabi. Apakah kita ini bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki? Seperti kata Ustadz itu. Bid'ah itu sebuah perkara dalam agama, baik dia keyakinan maupun perbuatan, disandarkan pada agama Islam tapi tidak punya dalil. Tidak punya dalil. Bukan enggak ada di zaman Nabi, bukan. Tidak memiliki dalil. Dan pendapat salaf ada dalil. Apa dalilnya? Ceritanya siapa kepada siapa? Perkataan Rasul kepada siapa? Fatimah. Masih ingat ceritanya? Ya, enggak usah saya sebutkan lagi panjang lebar ya. Maka perkataan Nabi, fa inni ni'mas salafu ana laki. Kata Nabi kepada Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. ini sudah meruntuhkan perkataanmu, itu bid'ah. Karena bid'ah itu enggak punya dalil, sedangkan kata salaf datangnya dari Nabi pertama kalinya. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya ada yang bilang sama antum, ya udahlah kita ini enggak usahlah berkelompok-kelompok, muslim aja kenapa? Manhaj, atau antum tanya dia, manhajmu apa sih? Kok kayak kamu tuh kayak sunnah gitu, jenggotnya panjang juga, celana cingkrang juga, tapi kok maulid Nabi masih ikut, tapi kok sama perempuan kok masih bergelayutan gitu, kamu banyak manhajmu apa sih? Dia bilang muslim, aku muslim, kamu salaf kan, aku tahu kamu salaf, pokoknya aku muslim. Ini naga-naganya apa? Hah? Itu. Kalau nanti antum tanya, dia bilang saya muslim, maka antum bilang muslim itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu belum ada perpecahan. Sejak muncul bid'ah, muncul perpecahan di kalangan kaum muslimin. Lalu setiap orang mengatakan dirinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pengebom mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah. Semua yang melakukan riba pun maka katakan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka muncullah istilah salaf yang mempertanyakan kepada mereka, kau Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Nah, menurutmu kau Al-Qur'an dan Sunnah pemahamannya siapa? Kamu muslim ala siapa? Nah, kemudian yang ketiga, para ulama dari zaman dahulu, mereka menamakan diri mereka dengan salaf, membuat judul dalam buku-buku mereka dengan kata Aqidatus Salaf. Para ulama pun saling menamakan diri mereka seorang salafi. Misalnya Al-Dhahabi kepada Darqutni, Al-Dhahabi berkata Ad-Darqutni itu salafi. Ini sudah mengalir di lisan-lisan para ulama dari ratusan tahun yang lalu. Begitu. Terus nanti mungkin mereka akan mengatakan, tapi kan salafi itu juga kelompok, salafi itu juga hizbiyah, golong-golongan juga. Maka kita jawab yang enam tadi. Kalau memang hizbiyah itu adalah salafi, maka adakah kartu anggotanya? Adakah formulir pendaftaran anggotanya? Adakah plang namanya? Adakah liqa' khusus mereka? Dan siapa ketuanya? Bila kau bisa sebutkan jawabannya, maka aku akui bahwa salaf itu adalah sebuah kelompok. Bila tidak ada, berarti runtuhlah perkataan. Runtuh, tidak punya bukti sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Oh. apa jawaban bantahan bagi yang mengatakan dakwah salafi itu suka mengkafirkan dan membid'ahkan amal mukmin? Teman-teman yang dirahmati Allah, kita tadi sampai di syubhat yang keberapa ya? Masih ingat gak? Yang ketiga. Coba saya bacakan yang keempat sampai habis. Kalau antum tertarik, nanti di rumah baca sendiri. Siapa tahu saya meninggal besok, nggak sempat ngajarin antum, antum sudah tahu duluan isi bukunya. Syubhat yang keempat, dakwah salaf itu salaf itu wahabi, wahabi itu sesat. Syubhatnya yang lain, salafi itu keras, salafi itu kasar, salafi itu keras dalam berdakwah, salafi itu suka menggibah. Ya ini sering, ya kan? Ya tanda, salafi itu suka gibah. Waktu saya posting yang bantahan apa tuh, dai Ustaz akhir zaman, apa kebanyakan orang tulis? Gibah, gibah, gibah, gibah. Komennya gibah. Lebih dari 900 komen isinya gibah, ya Allah. Orang punya kurang kerjaan banget ya komen di situ. Isinya gibah, gibah, gibah. Lalu saya jawab, gibah juga ada yang sunnah. Ghibah itu ada 6 yang dibolehkan dalam syariat, bahkan dituntut bila kita memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Bukankah ada yang minggu lalu tanya, Ustaz, apa dalilnya ada ghibah yang sunnah, ada ghibah yang bid'ah, ada ghibah yang wajib? Nabi SAW pernah diadukan oleh Aisyah. Ada seorang budak wanita namanya Barirah. Siapa namanya? Apa siapa namanya? Jangan belai lo, apa? Barirah. Coba bilang. Barirah ini datang sama Aisyah. Aisyah, bisakah Aisyah beli aku? Aku ini budak. Tapi masalahnya, tuanku itu bilang gini, kalau kau ada yang mau beli, boleh, tapi walakmu buatku. Ku ini siapa ku? Tuannya. Apa itu walak maksudnya? Maksudnya nanti kalau si Barirah itu wafat, warisannya buat siapa? Si mantan tuan. Kan kalau dia dibeli berarti dia merdeka. Kalau dia sudah merdeka, berarti kan nanti kalau dia meninggal dia punya harta warisan. Nah, mantan tuannya, si tuannya sekarang bilang, kalau boleh ada yang beli engkau, tapi walakmu buatku. Jadi kalau kau wafat, warisanmu buatku. Nah, maka Barirah ngadu sama Aisyah. Aisyah bilang sama Nabi. Nabi kemudian menghibahi tuannya si Barirah ini. Memang gak sebut nama. Karena memang ada kadang sebut nama, ada kadang tidak sebut nama. Nabi SAW naik mimbar lalu bilang, kok ada orang mau jual budak lalu dia mempersyaratkan walaknya buat dia? Paham? Nabi SAW, dalam kasus yang lain, Nabi SAW utus Ibnu Latabiyah. Oh iya, menariknya namanya budaknya Barirah itu sampai kepada kita. Maksudnya itu adalah tuannya Barirah. Siapapun namanya, kita tahu itu tuannya Barirah. Sampai riwayatnya kepada kita menunjukkan bahwa ghibahnya Nabi itu diketahui orang-orang bahwa itu adalah tentang tuannya Barirah. Nabi SAW pernah mengutus seorang amil zakat namanya Ibnu Latabiyah. Siapa namanya? Aduh. Yang betul, Ibnu Latabiyah atau Lutbiyah. Ada dua versi penamaan, Ibnu Latabiyah atau Lutbiyah. Dia ini diusuruh Nabi untuk kumpulkan zakat sebagai amil. Lalu orang yang dia tariki zakat ngasih dia hadiah. Lalu dia pulang kepada Nabi, dia berkata begini, ini untukmu. Maksudnya ini zakatnya. Ini untukku. Ini hadiah buatku. Maka Nabi naik ke atas mimbar. Nabi SAW mengatakan, kok ada orang kami utus sebagai amil lalu pulang kepada kami dan berkata, ini untukku, ini untukmu. Coba kalau seandainya dia tidak kami utus dan dia duduk di rumah bapak ibunya saja, apakah dia akan dapatkan hadiah seperti itu? Maksudnya Nabi, kok ada orang mau terima suap gitu loh. Kalau bukan karena kamu kita tunjuk jadi ambil, kamu gak dapat apa-apa. Maksudnya Nabi begitu loh. Enak aja kok ngomong-ngomong begitu. Itu riswah namanya. Itu ghulul, khianat namanya. Maksudnya Nabi. Itu diomonginnya Nabi di atas mimbar. Dan orang-orang tahu itu siapa? Siapa? Ibnu Lutbiyah atau Ibnu Latibiyah. Makanya sampai kepada kita riwayatnya. Namanya juga termasuk Khuraim, seorang sahabat Nabi. Kali ini malah disebut Nabi lagi namanya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki Khuraim. Seandainya tidak isbal dan seandainya rambutnya tidak gondrong. Digibahin Nabi. Itu tidak? Masih ingat kisahnya Fatimah binti Qais yang janda. Kemudian didatangi tiga orang laki-laki. Nabi sebutkan satu-satu. Si Fulan itu pelit. Si Fulan suka mukul. Yang Fulan miskin. Mendingan sama yang miskin aja daripada sama yang pelit. Yang pelit ini disebutkan namanya. Yang suka mukul juga disebutkan namanya. Ayo, apa itu bukan riba namanya? Riba. Tapi riba memang ada enam yang diperbolehkan dalam syariat. Salah satunya adalah menjelaskan penyimpangan orang-orang menyimpang supaya tidak diikuti. Karena kasihan kaum muslimin kalau ngikuti dia, kasihan dia kalau diikuti kaum muslimin karena dosanya berlipat-lipat. Apa kata orang? Salafi itu sibuknya bantah dai, bukan bantah orang kafir. Salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Katanya salafi itu murji'ah karena sukanya sama penguasa. Salafi itu suka memecah belah umat. Salafi itu antek-antek musuh Allah. Nah, ini kata siapa ini? Siapa? Siapa kan? Rahmat Baikuni. Ya. Ini buatan salafi itu buatan Yahudi, buatan Amerika, hasil konsultasi. Katanya Baikuni. Ya. Salafi itu enggak adil. Salafi itu enggak peduli dengan kaum muslimin. Coba rojak berapa bantuan untuk Palestina? Kumpulin kaum muslimin dari rojak berapa? Berapa duit dari kaum muslimin dikumpulkan rojak untuk Palestina? Berapa ya? Antum tahu berapa yang dikumpulkan oleh Saudi untuk Aceh? 2 miliar dolar. Bukan 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah dari Saudi buat Palestina. Cuma karena memang tidak ada expose, makanya tidak ketahuan. Lalu mereka bilang apa? Saudi Salafi itu orang-orang tidak peduli kaum muslimin. Coba yang sekarang menampung ribuan, ratusan ribu orang-orang dari Suriah. Siapa yang nampung? Arab Saudi. Berapa mereka bayar buat harga tenda dan makanan? 0 rial. Gratis. Mana? Rahmat Baikuni udah ngasih apa? Hizbut Tahrir udah ngasih apa? Katanya Salafi itu tidak menaruh perhatian terhadap Palestina. Salafi itu teroris. Salafi itu memisahkan antara agama dan negara. Salafi itu sibuknya kulit, tidak sibuk dengan inti. Salafi itu tidak suka bicara politik. Ini adalah syubhat-syubhat yang nanti kalau antum mau silakan baca dulu sebelum kita bahas. Yang jelas syubhat yang katanya bahwa salafi itu adalah dakwah bikinan hasil konsultasi Amerika dan Yahudi, maka ini sudah saya bantah kemarin. Saya katakan bahwa di dalam dakwah salaf justru jargon utamanya adalah tauhid. Bagaimana mungkin jargon utamanya tauhid sementara itu hasil dari Yahudi? Sementara Yahudi dengan tauhid sangat bertentangan. Dan bagaimana bisa mau dikatakan itu buatan Amerika sementara pusat-pusat Yahudi, pusat-pusat Salafi itu paling keras dalam masalah perayaan Maulid, perayaan tahun baru, mengikuti perayaan Natal, tasyabbu bil kufar. Saya baca karena panjang, tapi karena ditulis arjen ya tak baca aja. Anda seorang akhwat, sudah menikah selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun pertama hubungan Anda dan suami baik-baik saja. Kami LDR. LDR tahu? Apaan? SRJJ. Sambungan langsung jarak jauh. LDR itu long distance relationship. Kami LDR, suami kerja di Jakarta, saya di Balikpapan. Kami nikah dengan ta'aruf dan suami mengaku semanhaj. Dan anak dengan anak. Nah, ini manhaj salaf. Di bulan ke-13 pernikahan kami ada sebuah kejadian yang sangat pilu. Suami berselingkuh di sana dengan seorang gadis Kristen. Hubungan kami mulai renggang. Suami kerap mengirimkan video foto mesra dengan pacarnya. Beliau berdalih sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dan anak dengan anak. Bahkan beliau mentalak anak baik secara agama maupun hukum. Anak pun tidak mau dan masih bersikukuh mempertahankan rumah tangga meskipun anak tahu kelakuan suami. Sampai ibu anak pun memohon kepada beliau, tetapi suami anak tetap tidak mau rujuk. Bahkan anak pun bersedia untuk mengikuti beliau di sana, tetapi tetap tidak mau. Sampai suatu hari Allah izinkan memberitahu Ana bahwa suami dan selingkuhannya sudah 1 kos-kosan. Dan akhirnya Ana minta beliau untuk menceritakan keputusannya dengan keluarganya. Ana mau cerita sendiri ke mertua, tapi semua akses komunikasi diblok. Keesokan harinya Ana memutuskan untuk memenuhi semua permintaan suami untuk cerai. Dan Ana pun mendapat kabar mertua anak masuk rumah sakit karena drop mendengar cerita suami yang memutuskan bercerai. Apakah yang Ana lakukan sudah benar? Apakah Ana harus memenuhi mertua untuk menjelaskan segalanya, mengingat mertua berada di luar kota Balikpapan? Karena ditanyanya ke saya, maka saya jawab versi saya. Kalau versi saya atau saya jadi mbaknya ini, maka saya akan cari yang lain. Alias, kau minta cerai, ayo, siapa takut? Bukan cuma kau laki-laki di muka bumi ini. Masih banyak yang jomblo-jomblo yang lain. Apalagi kalau sudah kasus perselingkuhan sampai 1 kos-kosan ini. Apalagi kita sebagai istri dikirimi foto mesranya. Kalau saya tamat terima ya, nggak pakai cerita lama-lama. Ya. Maka semoga masalah yang cepat selesai. Tapi karena diceritanya ke saya jawab udah, sudahin aja. Kemudian beritahu keluarganya kelakuannya dia. Dan setelah itu, habis masa iddah, datangi saya. Siapa tahu masih ada jomblo-jomblo meskipun jomblo, pasti banyak. Itu jomblo ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.